Bungaku ku dengar panggilmu, bungaku aku pun rindu. Maafkan ku harus pergi. Semua mimpi yang berarti, hayati penting artimu bagiku. Tiada yang dapat menggantikan hadirmu. Jalani dan jangan bersedih, hapuslah air matamu, lepaskan risau hati. Pastikan semua mimpi kan berarti, hayati penting artimu bagiku. Bintang pun tak dapat menggantikan hadirmu. Kembali ku dengar panggilmu, bungaku aku pun rindu. Maafkan